Oke, okay, innallaha ma'a sabirin, betul? Yes, you love you. Oke, okay, asik. Yuk, seru-seruan. Tunggu aja, kali ini ada salat bada dulu terbingkis buat ibu-ibu yang di dalam rumah ya, juga sosial buat Mbak Novita dan Mas Saifuddin selaku mempelai berdua ya. Semoga berbahagia selalu. Yuk, kita kasih salat bada bareng El Sinta. Sintai Music. Sudah berlalu sekaligus permintaan dari tuan rumah ada